Faslun fi dhamani ghairil mali minal abdan. Fasal menjelaskan tentang menanggung sesuatu yang bukan merupakan harta, yaitu menanggung kehadiran seseorang. Wa yusamma kafalatal wajhi aidan wa kafalatal badani. Dhaman ini juga diistilahkan dengan istilah kafalatul wajhi atau kafalatul badan. Kama qal wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana alal makfuli bih ay bi badanihi hakun li adamiyin kaqisasin wa haddi qadhf. Hukum menanggung badan seseorang, menanggung kehadiran badan seseorang ini boleh bila memang seseorang yang ditanggung itu dia memiliki hak, memiliki kewajiban kepada orang lain, seperti kewajiban di kisos. Jadi dia adalah pelaku pembunuhan yang harus dikisos, atau dia adalah seseorang yang menuduh zina ke orang lain sehingga dia harus mendatangi persidangan. Apabila ada orang lain yang menanggung kedatangannya ke persidangan, maka tanggungan itu dinamakan dengan kafalatu badan, kafalah bil badan. Wa kharaja bihaqqil adami haqqullahi ta'ala. Fala tasihul kafalatu bi badani man alaihi haqqullahi ta'ala ka haddi syarikatin wa haddi khamrin wa haddi zina. Dan orang-orang yang badannya boleh ditanggung adalah dia yang memiliki kasus, tetapi kasus itu berhubungan dengan hak manusia. Jadi mengecualikan hak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti hukuman bagi pencuri atau hukuman bagi orang yang meminum minuman memabukkan atau hukuman zina. Tiga hukuman ini itu bukanlah hukuman yang berhubungan dengan manusia, tetapi hukuman itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mencuri, meminum khamr atau zina, dia tidak sah untuk ditanggung kedatangannya di persidangan atau di tempat eksekusi. Qaya bru'ul kafilu bitaslimil makfuli mibadani fi makani taslim bila ha'ilin yamna'ul makfula lahu anhu. Jadi seorang yang menanggung atau diistilahkan dengan kafil, dia tanggungannya bisa selesai setelah dia menyerahkan orang yang ditanggungnya di tempat yang disepakati untuk penyerahan. Dan penyerahan itu tanpa ada penghalang yang bisa mencegah untuk penglihatan orang lain. Wa amma ma'a wujudil ha'ili fala yabru'ul kafil. Jadi andai kata kafil, orang yang menanggung, sudah menyerahkan makful bibadani atau orang yang ditanggung, maka dia tidak diperbolehkan ada penghalang. Jadi kalau ada penghalang, maka penyerahan itu tidak sah. Faslun fi syarikah. Fasal menjelaskan tentang syarikah, syarikah atau kepemilikan yang bersekutu. Wahya lugatan al-ihtilatu. Makna lugat dari syarikah adalah percampuran. Wasyar'an fubutul haqqi ala jihati syuyu'i fi syai'in wahidin litnaini fa'aktsar. Makna syariah secara syar'i adalah tetapnya suatu hak yang hak itu bercampur dalam satu benda atau satu benda yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Jadi syarikah ini makna aslinya adalah satu benda atau satu barang yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Namun di dalam bab ini yang lebih dijelaskan adalah mengenai persekutuan kerjasama, ya, kerjasama untuk menghasilkan keuntungan. Jadi dua orang yang keduanya memiliki harta, kemudian harta itu dicampur dan mereka berdua berdagang bersama. Walis syarikati khomsu syaroit. Untuk kesahan akad syarikah, akad persekutuan atau pengkongsian memiliki lima syarat. Hal awalu antakuna syarikatu ala nadzin ala nadzin ain nadzin minad darahimi wad dananil. Syarat yang pertama adalah akad syarikah harus sesuatu yang dicampurkan harus berupa nad. Nad adalah alat tukar, yaitu dirham ataupun dinar. Wa ingkana maksusaini wastamarra rawajuhuma fil balad. Dan alat tukar yang berupa dinar atau dirham ini boleh diakati syarikah walaupun keduanya ini sudah ada campuran dengan barang lain. Yang penting dua alat tukar ini masih berlaku, masih dijadikan alat tukar, itu sah untuk diakati syarikah walaupun isinya sudah tidak lagi murni, ada campuran. Jadi syarikah ini persekutuan atau persero atau perusahaan syirkah atau patungan yang terbatas, intinya beberapa orang yang bersekutu untuk melakukan perdagangan bersama. Wala tasihu fi tibrin wa hulliyin wa sabaik. Syarikah tidak sah untuk benda-benda selain dirham dan dinar. Contohnya seperti emas yang belum dicetak, emas, biji emas, atau perhiasan-perhiasan atau yang lainnya. Watakunu syarikatu aidan alal mithli kal hintati illal mutaqawwim kal urudi minasiyabi wa nahwiha. Dan selain emas dan perak, syarikah juga bisa diakati. Syarikah juga bisa diakati untuk sesuatu yang diistilahkan di dalam fikih misli. Misli ialah sesuatu yang ditimbang, yang cara menentukan ukurannya ditimbang atau ditakar, ya, ditimbang atau ditakar. Contoh misli ini seperti hintoh atau gandum. Jadi selain alat tukar, syarikah juga bisa dilakukan pada sesuatu yang misli atau tadi, ya, hal-hal yang cara menentukan ukurannya dengan cara ditakar atau ditimbang. Lal mutakawim, ini salah cetak ya, bukan ilal mutakawim tapi lal mutakawim. Syarikah tidak bisa dilakukan kepada benda-benda yang mutakawim. Mutakawim artinya suatu benda yang untuk mengukur ukurannya tidak dengan cara ditakar atau ditimbang, tetapi dengan cara dihargai. Kaluruti minasiyabi wa nahwiha. Contohnya benda yang mutakawim adalah pakaian atau yang lain. Jadi di dalam fikih, benda yang selain alat tukar ini dibagi menjadi dua, ada namanya misli, ada namanya mutakawim. Wasani ayat tafiqo fil jinsi wan nau'i. Syarat yang kedua, dua harta yang dicampur, dua mata uang yang dicampur harus jenis dan nauknya harus sesuai. Fala tasihu syarikatu fid dhahabi wad darahim wala fi sahihin wa mukassar. Maka syarikah tidak bisa dilakukan untuk mencampur emas dan dirham. Jadi emas yang bukan mata uang dicampurkan dengan dirham yang mata uang, ini tidak bisa karena tidak sama. Dan juga emas yang utuh dicampurkan dengan emas yang terpecah-pecah juga tidak bisa. Wala fi hintatin baydha'a wa hamra. Gandum merah dicampur dengan gandum putih ini juga tidak bisa. Wa salithu ayah litul malaini bi haitsu la yatamayyazan. Syarat yang ketiga adalah kedua harta harus tercampur. Sekiranya kedua orang yang sedang bersyirkah, dia tidak bisa lagi membedakan mana harta miliknya dan mana harta milik rekan bisnisnya. Warabi'u ayyadhana kullu wahidin minhuma asyarikaini li sahibihi fit tasarruf. Yang keempat syaratnya adalah keduanya saling mengizinkan untuk bertasaruf. Keduanya saling mengizinkan kepada rekan yang lain untuk bertasaruf. Fa idza adzina lahu fihi tasarrufa bil dharar. Bila salah satu dari keduanya sudah mengizinkan untuk bertasaruf, maka keduanya boleh mentasarufkan harta yang telah dicampurnya dengan tanpa adanya kerugian. Fala yabi'u kullun minhuma nasi'atan wala bighairi naqdil balad wala bighubnin fahis. Maka keduanya tidak boleh menjual sesuatu dengan cara yang tidak kontan, dengan cara cicilan atau yang tidak kontan. Tidak boleh juga menggunakan mata uang selain yang diberlakukan di daerah itu, dan tidak boleh mendapatkan kerugian yang parah. Wala yusafiru bil malil mustaraki illa biidnin. Harta yang telah dicampur yang sebagai harta syirkah tidak boleh digunakan atau dibawa untuk bepergian kecuali mendapatkan izin rekan kerjanya. Fa in fa'ala ahadu syarikaini ma nuhya anhu lam yasiha fi nasibi syariki wa fi nasibi kaula tafriqi shafqa. Bila salah satu dari keduanya melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh fikih, yang telah menjadi aturan dari syirkah, maka akad yang dilakukan itu tidak sah ya. Akad yang dilakukan, jadi karena syarikah ini adalah harta dua orang yang dicampur, maka setiap satu dari harta itu adalah milik dua orang. Jadi tergantung berapa persen percampuran tersebut. Apakah 50-50% atau 60-40, 70-30 atau yang lain. Jadi andai kata satu di antara keduanya melakukan pelanggaran syarat syirkah, maka harta yang ditransaksikan itu jatah atau bagian dari rekannya tidak sah. Jadi misalkan rekannya hartanya 70%, berarti 70% dari transaksi itu tidak sah. Dan bagian darinya, bagian dari orang yang bertransaksi itu apakah sah atau tidak, ini terdapat perbedaan antara ulama. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Ini yang dinamakan dengan dua pendapat tentang tafriqus shafqah. Tafriqus shafqah artinya memisah akad.